السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، pada pertemuan di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan kembali di majlis yang di mana pada majlis kita kali ini tetap melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan ilmu, yaitu pada kitab atau risalah Al-Usul As-Sittah. Salawat salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kita lanjutkan qiraah kita. Sekarang kita masuk kepada al-aslu thani, yaitu prinsip yang kedua dari enam prinsip utama yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Berkata Asy-Syaikh al-Muallif sahibul matni Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Al-aslu thani, prinsip yang kedua. Amara Allahu bil ijtima'i fid din. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita berkumpul dalam agama, ya, bersatu dalam urusan agama. Wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita berpecah belah dalam urusan agama. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat jelas, ya. Ya, syafian itu yang sangat jelas. Tafhamuhu al-awam, yang difahami oleh orang-orang awam. Ini penjelasan yang sangat memuaskan. Ya, syafian bisa dimaknai juga adalah penjelasan yang sangat memuaskan yang orang-orang awam pun memahaminya. Kata Syekh Salih Fauzan Asy-Syarih hafizahullahu taala, hadzal aslu mawjudun fil Qur'an. Prinsip ini telah ada di dalam Al-Qur'an, sudah ada dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian tercerai-berai. Jangan berpecah belah. Di surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Janganlah kalian seperti menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih. Surah Ali Imran ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', innama amruhum ila Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, "Lasta minhum fi syai'in," engkau tidak termasuk bagian dari mereka sedikit pun. "Innama amruhum ila Allah," urusan mereka diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-An'am ayat 159. Syara'a lakum, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhaw walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi." Allah syariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Dan apa yang kami wahyukan dan yang kami wahyukan kepadamu. Dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Apa itu Allah perintahkan, Allah wasiatkan? An aqimud dina, tegakkanlah agama. Wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian bercerai-berai dalam urusan agama. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar kita bersatu dalam hal agama. Nanti akan ada penjelasannya. Bersatu yang seperti apa dan bagaimana. Lalu berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, "Fala yajuzu lil muslimina ayyatafarraqu fi dinihim." Maka tidak boleh bagi kaum muslimin berpecah belah dalam urusan agama mereka. Bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan 'ala at-tauhid. Ya, wajib, tetapi wajib mereka menjadi umat yang satu berada di atas tauhid. Nah, ini poin penting yang harus kita ingat. Ya, bersatu di atas at-tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Inna hadhihi ummatukum, sungguhnya ini adalah umat kalian, ummatan wahidatan, yaitu umat yang satu. "Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian, fa'buduni, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku saja." La yajuzu, ini surat Al-Anbiya ayat 92. La yajuzu, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, la yajuzu, tidak boleh. Li ummati Muhammadin, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tatafarraqa fi aqidatiha, bercerai-berai, berpecah belah dalam hal akidahnya. Wa fi ibadatiha, dan dalam hal ibadahnya. Wa fi ahkami diniha, dan dalam urusan hukum agama. Hadza yaqulu halalun wa hadza yaqulu haramun bighairi dalilin. Yang ini mengatakan halal, yang ini mengatakan haram tanpa dalil. La yajuzu hadza, tidak boleh hal ini. La syakka, tidak diragukan lagi, annal ikhtilafa, bahwa perselisihan adalah min tabi'atil bashari, termasuk tabiatnya manusia. Kama qala Allah Subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu, wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan mereka terus-menerus berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabb. Lakin al-ikhtilafu yuhsamu birruju'i ilal kitabi was sunnah. Tetapi perselisihan ini bisa diselesaikan dengan cara kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa diantisipasi dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa'idha ikhtalaftu ana, apabila aku berselisih, wa anta, dan engkau, Ya, apabila aku berselisih dan engkau dengan engkau, fa innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau engkau, aku dan engkau berselisih, maka wajib bagi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kalau kalian berselisih terkait dengan satu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat An-Nisa ayat ke-59. Jadi, yang pertama, agar umat ini bersatu, kita akan diperintahkan bersatu dalam urusan agama. Yang pertama, kita bersatu adalah dengan At-Tauhid. Ya, kita bersatu dengan At-Tauhid. Yaitu ya beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Jadi munculnya kesyirikan-kesyirikan itulah yang justru malah membuat pecah belah umat ini. Jadi umat ini menjadi berpecah karena disebabkan kesyirikan. Justru dengan tauhidlah kemudian umat ini dipersatukan. Jadi jangan kita mempunyai pemahaman yang sebaliknya. Kita berfahaman bahwa dakwah tauhidlah yang memecah belah. Tidak. Yang memecah belah adalah asyir, kesyirikan. Tauhid tidak memecah belah. Lalu kemudian yang kedua, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, apabila terjadi perbedaan pandangan, maka jalan untuk bisa menyelesaikan hal itu adalah dengan kembali kepada Alkitab was-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Amma ma yuqalu, adapun apa yang dikatakan, kullun yabqa ala madhabihi, semua tetap pada madhabnya masing-masing. Wa kullun yabqa ala aqidatihi, masing-masing tetap pada akidahnya. Wanasu ahrarun fi araihim, dan manusia merdeka dalam apa pendapat dan pandangan-pandangan mereka. Wa yutalabuna bihurriyatil aqidati, dan mereka di apa dituntut dengan apa kemerdekaan akidah. Ya, artinya ada bebas terserah. Wa hurriyatil kalimati, dan bebas mau bicara apa saja. Hadza huwal batilu, inilah kebatilan. Alladhi nahallahu anhu, yang Allah Subhanahu wa taala melarang. Kalau bahasa kita sudahlah masing-masing saja. Nah, ini tidak dibenarkan. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian terpecah belah, tercerai-berai. Surah Ali Imran ayat 103. Fayajibu an najtami'a, maka wajib kita berkumpul bersatu, fi ardi ikhtilafina, dalam menimbang perselisihan kita, ala kitabillahi, kepada kitabullah. Timbang dengan kitabullah. Hatta fi masailil fiqhi, sehingga dalam masalah fiqhi sekalipun. Idha ikhtalafna fi syai'in, apabila kita berselisih terhadap satu hal, ya na'riduhu 'ala al-adillati, ya kita timbang dengan dalil-dalil. Faman syahida lahu ad-dalilu sirna ma'ahu, siapa orang yang dalil ada bersama dengannya, artinya dalil membenarkan pendapat orang tersebut, maka sirna ma'ahu, ya kita bersama dengan dia. Wa man akhta ad-dalila, siapa orang yang dia keliru dalilnya, فَإِنَّنَا لَا نَأْخُذُ بِالْخَطَئِ, maka kita tidak mengambil kekeliruan tersebut. Ya. إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala, لَمْ يَتْرُكْنَا نَخْتَلِفُ وَنَتَفَرَّقُ, بدون أن يضع لنا ميزانا. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak membiarkan kita berselisih, berpecah belah, tanpa Allah tetapkan timbangan bagi kita. Yubayyinus sahiha, yang menjelaskan yang benar, minal khata'i, dari yang keliru. Bal wada'a lana al-Qur'ana was-sunnata. Bahkan Allah meletakkan bagi kita Al-Qur'an dan Sunnah sebagai tempat kita mengembalikan setiap permasalahan. Karena Allah berfirman, farudduhu ilallahi, kembalikan kepada Allah, yakni maknanya adalah Al-Quran. Yaitu kembali kepada Al-Quran, yakni Al-Quran. Wal-Rasuli, dan kembalikanlah kepada Rasul, yakni As-Sunnata, maknanya adalah As-Sunnah. Wal-Rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan tersesat setelah aku wafat. Ya, apa itu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kitabullahi wa sunnati. Kitabullah yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Faka'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun bainana. Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah kita. Biwujudi sunnati, dengan keberadaannya as-sunnah. Mudawwaman, mudawwanatan. Ya, sunnah ini dibukukan. Wa musahhahatan, dan disahihkan. Wa muwaddahatan, dan dijelaskan. Wa hadha min fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala hadhil ummati. Dan ini adalah merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Annahu lam yatrukha fi matahatin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan umat ini dalam kebingungan. Bal tarakaha wa indaha ma yadulluha ala Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَدُلُّهَا عَلَى الصَّوَابِ. Tapi Allah tinggalkan. Ya, dan pada umat ini ada sesuatu yang bisa menunjukkan umat ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan umat ini pada kebenaran. أَمَّا الَّذِي لَا يُرِيدُ الْحَقَّ. Adapun yang tidak menginginkan kebenaran. وَيُرِيدُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَبْقَى عَلَى مَذْهَبِهِ وَعَلَى نِحْلَتِهِ. Dan orang yang menginginkan bahwa setiap orang tetap pada madhabnya, pada keyakinannya. وَيَقُولُ, dan dia berkata, نَجْتَمِعُ فِي مَتَّفَقْنَا عَلَيْهِ. Ya, kita bersatu dalam hal yang kita sepakati. وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا, dan memberi uzur sebagian kita, ba'dan, kepada sebagian yang lain. Fi makhtalafna fihi, dalam hal yang kita perselisihkan. Hada, kata Syekh, perkataan ini, la syakka, tidak ada keraguan, annahu kalamun batilun, bahwa ini adalah perkataan yang batil. فَالْوَاجِبُ, maka kewajibannya adalah, أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. Kita wajib bersatu, berada di atas Al-Quran, artinya berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kita perselisihkan bagaimana? وَمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ, yang kita perselisihkan, نَرُدُّهُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. Kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. لَا يَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا, sebagian kita tidak memberi uzur kepada sebagian yang lain. Artinya, ya dibiarkan aja gitu. Tidak, maksudnya bukan berarti kita tidak beri uzur, bukan. Tapi tidak, dibiarkan saja orang seperti itu. وَنَبَقَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ, dan kita tetap pada ikhtilaf perselisihan. Tidak. bal narudduhu, tapi kita kembalikan kepada kila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Kita kembalikan kepada kitabullah itu Al-Quran dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wafaqa al-haqqa akhadna bihi. Yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kita ambil. Wa ma wafaqa al-khata'a narji'u anhu. Dan yang sesuai, yang keliru, ya kita rujuk, kita meninggalkannya. Hadza huwa al-wajibu alaina, inilah kewajiban kita. Fala tabqa al-ummatu mukhtalifatan, maka tidaklah umat terus-menerus dalam keadaan perselisihan. Wa rubbama yadhkuru alladhina yad'una ila al-baqa'i 'ala al-ikhtilafi haditha ikhtilafu ummati rahmatun. Dan terkadang orang yang menyeru kepada agar supaya kita tetap pada perselisihan, mereka terkadang dia menyebutkan hadis ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah. Wa hadzal haditsu yurwa, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan memang, walakinnahu laisa sahihan, tetapi ini bukanlah hadis yang sahih. Al ikhtilafu laisa rahmatan, ya perbedaan itu bukanlah rahmat, bukan. Al ikhtilafu, perselisihan itu adalah azab. Jadi perlu dibedakan, kalau ikhtilaf yang dimaksud adalah ikhtilaf kauni. Ikhtilaf kauni itu ada yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya putih, itu namanya ikhtilaf kauni namanya. Maka yang seperti ini bukan yang sedang dibahas. Kalau ikhtilaf kauni jelas kita nggak bisa menghindar, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, perbedaan bahasa. Hal itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Min ayatihi ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, perbedaan warna kulit kalian, perbedaan bahasa kalian. Itu ikhtilaf kauni namanya. Bahwa orang diciptakan berbeda-beda bahasanya, warna kulitnya. Itu namanya ikhtilaf kauni, termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud yang buruk, yang tercela adalah ini adalah perselisihan dalam hal agama. Ini enggak diperkenankan. Qala ta'ala, maka itu yang disebut dengan al-ikhtilaf wa azab. Perselisihan itu adalah azab. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinatu, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti yang nyata. Ini surah Ali Imran ayat 105. Fal-ikhtilafu yushattitul quluba. Perselisihan ini bisa mencerai-beraikan hati. Wa yufarriqul ummata, dan ya, memecah umat. ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدا. Tidak mungkin bagi manusia apabila mereka berselisih, mereka akan saling tolong-menolong, saling membantu selama-lamanya, tidak. بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفراقهم وأحزابهم. Bahkan yang muncul di antara mereka adalah adawah, permusuhan. Wa asabiyatun, dan fanatisme, li firaqihim, kepada kelompok-kelompok mereka. Wa ahzabihim, dan golongan-golongan mereka. Wa la yata'awanuna abadan, wa la yata'awanuna abadan. Dan sampai kapanpun mereka tidak akan saling tolong-menolong. Innama yata'awanuna idza jitama'u wa atasamu bihablillahi jami'an. Mereka akan saling menolong, tolong-menolong apabila mereka bersatu dan saling berpegang kepada dan berpegang kepada talinya Allah seluruhnya. Wa hadza huwa alladhi awsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalatha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha tiga hal bagi kalian. An ta'buduhu, kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan selain Allah sedikit pun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah ridha kalian berpegang dengan talinya Allah seluruhnya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang ketiga, wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan kalian saling menasihati orang yang Allah berikan kewenangan untuk mengatur urusan kalian, yaitu pemimpin. Hadhihi thalathu yardaha Allahu lana. Tiga hal ini Allah ridai bagi kita. وَالشَّاهِدُ مِنْهَا, dan yang menjadi syahid dari tiga hal tersebut, artinya yang di dalam hadis tadi, adalah qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kalian berpegang dengan tali Allah seluruhnya dan tidak bercerai-berai. Wa laysa ma'na hadha, dan bukan makna ini adalah annahu la yujadu ikhtilafun wa la yujadu tafarruqun. Maknanya bukan bahwa tidak ada perselisihan, perpecahan, enggak akan ada sama sekali, bukan itu maknanya. Tabi'atul bashari wujudul ikhtilafi, merupakan tabiatnya manusia ada perselisihan. Walakin makna hadha, tetapi maknanya ini adalah annahu idza hasala ikhtilafun aw tafarruqun, bahwa sesungguhnya apabila terjadi perselisihan, perpecahan, yuhsamu birruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, diselesaikan, ditutup dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. وَيَنْتَهِ النِّزَاءُ, dan selesailah pertikaian. وَيَنْتَهِ الْإِخْتِلَافُ, dan selesai jugalah perselisihan. هَذَا هُوَ الْحَقُّ, ini adalah yang benar. Jadi, maknanya bukan berarti manusia enggak akan berselisih. Enggak bisa, manusia mesti berselisih. Pasti terjadi perselisihan. Lalu bagaimana? Ya kalau terjadi, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa tahkimul Qur'ani aw tahkimus sunnati muqtasiran ala mas'alatin niza'i fil khusumati bainan nasi fil amwali. Wa laysa tahkimul Qur'ani, dan berhukum dengan Al-Qur'an atau berhukum dengan as-sunnah atau takimus sunnati, muqtasiran, tidaklah hanya terbatas ala mas'alatin niza', pada masalah perselisihan, fil khusumat, dalam hal pertikaian, permusuhan, bainan nasi, di antara manusia, fil amwali, di dalam urusan harta saja, bukan. Jadi hukum kepada kitabullah dan sunnah rasulillah, bukan hanya dalam hal masalah perselisihan harta saja, bukan. Ya. Haitsu ya haitsu yasummun al-hukma bima anzalallah annahu al-hukmu bainan nasi fi amwalihim wa niza'atihim fi umur ad-dunya faqat. Di mana mereka menyebut berhukum dengan apa yang Allah turunkan, itu hanyalah hukum di antara manusia terkait dengan masalah harta dan perselisihan urusan dunia saja, bukan. Ya, jadi ada orang beranggapan bahwa berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah urusan pertikaian, urusan harta saja, bukan. La, tidak. بل هو الحكم بينهم في كل اختلاف وكل نزاع. Bahkan kembali kepada Al-Quran, atau berhukum pada Al-Quran dan Sunnah, ini adalah hukum yang ditetapkan di antara manusia dalam seluruh pertikaian dan perselisihan. وَالنِّزَاعُ فِي الْأَقِيدَةِ, dan perselisihan dalam urusan akidah, أَشَدُّ, lebih berat, مِنَ النِّزَاعِ فِي الْأَمْوَالِ, daripada perselisihan dalam masalah harta. وَالنِّزَاعُ, dan perselisihan فِي أُمُورِ الْعِبَادَةِ, dalam perkara-perkara ibadah, وَأُمُورِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ, dan urusan halal haram, أَشَدُّ, lebih berat, مِنَ النِّزَاعِ فِي الْخُصُومَاتِ فِي الْأَمْوَالِ, daripada perselisihan dalam urusan harta, pertikaian dalam urusan harta. إِنَّمَا الْخُصُومَاتُ فِي الْأَمْوَالِ جُزْءٌ أَوْ جُزْئِيَةٌ مِنَ الْإِخْتِلَافِ الَّذِي يَجِبُ حَسْمُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Perselisihan dalam masalah harta adalah merupakan bagian dari perselisihan yang harus ditutup dengan kitabullah azza wa jalla. Wassahabatu radhiyallahu anhum, dan para sahabat radhiyallahu anhum, kana yahsulu bainahum ikhtilafun, terjadi juga perselisihan di antara mereka, di antara para sahabat. Lakin sar'anu ma yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sangat bersegera kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayantahi ikhtilafuhum, maka perselisihan mereka pun selesai. Faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka telah terjadi di antara mereka perselisihan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. حول من الذي يتولى الأمر من بعده, ya, terkait dengan hal, seputar hal siapa nanti yang menjadi pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. وسرعان ما حسموا النزاع ورجعوا, dan mereka pun bersegera menutup perselisihan dan mereka pun ya kembali. وولوا أبا بكر الصديق, mereka pun mengangkat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin mereka, sebagai khalifah. Wa qadu lahu, dan mereka pun tunduk padanya. Wa ata'u lahu, dan mereka pun taat kepadanya. Wa zalal ikhtilafu, dan hilanglah perselisihan. Wa hasamat, dan tertutuplah al-furqatu, perpecahan. Allati hasalat, yang terjadi. Fiman yatawalla al-amra, terkait siapa yang menjadi pemimpin. Ba'da rasuli sallallahu alaihi wasallam, setelah rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum, para sahabat, yahsulu bainahum ikhtilafatun, terjadi juga di antara para sahabat perselisihan, perbedaan-perbedaan. Lakin tetapi yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka semuanya kembali kepada kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma yadhhabu al-ikhtilafu fi ma bainahum, kemudian hilanglah perselisihan di antara mereka. وَإِنَّ الرُّجُوعَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يُزِيلُ الْأَحْقَادَ وَيُزِيلُ الْأَضْغَانَ, dan sesungguhnya kembali kepada kitabullah bisa menghilangkan kedengkian. Al-ahqad, jamak dari al-hiqd. وَيُزِيلُ الْأَضْغَانَ, dan menghilangkan apa? Kejengkelan dalam hati hilang. فَلَا أَحَدْ ya'tarizu ala kitabillahi azza wa jalla, maka tidak boleh seorang pun dia menentang kitabullah azza wa jalla. Ya, artinya enggak boleh siapapun ditandingkan sebagai lawannya Al-Qur'an, kitabullah enggak boleh. Fa innaka indama taqulu li insanin, maka sungguhnya engkau ketika berkata kepada seseorang, تعال تعال تعال إلى قول الإمام الفلاني أو العالم الفلاني لا يقتنع. Ya, karena sungguhnya engkau ketika berkata kepada seseorang, ayo mari kita mengikuti perkataannya Imam Fulan atau seorang alim Fulan, maka engkau tidak akan puas atau orang itu enggak akan merasa puas. Tetapi, lakin, lau qulta lahu, kalau engkau berkata kepadanya, ta'ala ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kembali kepada Al-Quran, kitabullah, dan kepada sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana fihi imanun, kalau seandainya pada diri orang tersebut ada keimanan, fa huwa yaqtani'u wa yarji'u, maka dia merasa puas dan dia pun akan rujuk, akan kembali. Qala Allahu ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surat An-Nur ayat 51. Perkataan orang beriman, apabila diseru untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya, agar Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan hukum di antara mereka, tidak ada yang lain perkataan mereka, melainkan mereka katakan, أَيَّقُولُ, mereka berkata, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Hadza qaulul mu'minina, inilah perkataan orang-orang beriman. Ammal munafiquna, adapun orang-orang munafik, in kana al-haqqu lahum ja'u mudh'inina, apabila kebenaran ada pada mereka, maka mereka pun datang dalam keadaan tunduk. Wa in kana al-haqqu alaihim, tetapi apabila kebenaran tidak berpihak pada mereka, tawallau, mereka berpaling. Ya, wa a'radu, dan mereka berpaling, kama dzakarallahu anhum, sebagaimana Allah menyebutkan tentang keadaan mereka. Fala yas'ul mu'minina ay yabqaw 'ala ikhtilafin fi jami'il ikhtilafat. Maka tidak boleh bagi orang mukmin tetap pada perselisihan-perselisihan mereka. Dalam segala bentuk perselisihan. La fil usul, tidak boleh berselisih dalam masalah-masalah usul pokok-pokok. Wala fil furu'i, dan tidak boleh berselisih dalam bab cabang-cabang agama. Kulluha, semuanya itu tuhsamu bil kitabi wa sunnah. Ditutup perselisihannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa idza lam yatabayyani dalilu ma'a ahadil mujtahidina, dan apabila belum jelas dalil yang ada pada salah seorang mujtahid, wasara la murajjiha liqauli ahadihim 'ala al-akhari, dan tidak ada yang menguatkan pendapat salah seorang di antara mereka dibandingkan pendapat yang lain, fa fi hadhihi al-halati, maka dalam keadaan seperti ini barulah la yunkaru ala man akhadha biqauli imamin muayyanin, tidak diingkari orang yang berpegang kepada perkataan salah seorang imam. Jadi ketika tidak ada dalil yang menguatkan atau belum jelas adanya dalil yang menguatkan, ya dia boleh mengikuti pendapat imam. Tidak diingkari dalam keadaan yang seperti itu. Wa min thamma qala al-ulama'u, maka oleh karena itulah berkata para ulama, la inkara fi masailil ijtihad. Ya, tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad. Ayil masailul lati lam yadhharid dalilu fiha. Ya, maksudnya adalah masalah-masalah yang di mana dalil belum jelas terkait dengan masalah tersebut. Ma'a ahadit tarafaini, dengan salah satu dari dua sisi. Jadi yang satu misalnya mengatakan ini begini, A, yang satu mengatakan B, dan belum jelas dalilnya yang kuat yang mana. Lalu dia ikutin fatwa salah satu dari imam misalnya, ya ini yang tidak diingkari. Tapi ketika ada penguat dalil, maka dia ikuti dalil. Naam. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Al-Mu'allif rahimahullahu Ta'ala, melarang kita menjadi seperti orang-orang yang berselisih, berpecah belah sebelum kita. Fahalaku, lantas mereka pun binasa. Jadi ikhwatal iman, a'azzakumullah, sebelum kita melanjutkan perkataan Syekh Al-Mu'allif ini, maka Allah Subhanahu kita jelaskan dulu sedikit tambahan ta'liq saja atau ringkasan dari apa yang Syekh jelaskan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk bersatu. Dalam hal apa bersatu? Dalam hal urusan agama kita ini. Bagaimana cara bersatu dalam agama kita? Yaitu dengan tauhid, sunnah, dan mengembalikan segala permasalahan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berkata atau bertanya, Anda ini apa-apa dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Lalu bagaimana posisinya ijma, posisinya qiyas? Maka kita jawab bahwa ijma pun telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Inna Allah ajara ummati an tajtami ala dalalah. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga umat ini bersepakat dalam kesesatan. Tetapi ijma'nya siapa ini? Ijma'nya para sahabat. Ya, ijma'nya para sahabat atau ijma'nya kaum muslimin dari masa ke masa, yang tidak bertentangan atau tidak ada, tentunya ijma itu pasti tidak bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah. Kalau bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah, maka itu jelas tidak diterima. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk mengikuti pemahamannya as-sahabah, as-salafus salih. Karena kalau kita perhatikan mereka, perselisihan di antara mereka banyak atau sedikit? Sedikit. Ini kadang sebagian kita ini mengeksposnya yang hadis tentang perselisihannya para sahabat. Tetapi banyak hal, banyak masalah yang mereka bersepakat ini nggak dilihat. Seperti misalnya hadis tentang apa salat di Bani Quraidah, ya, di mana Rasulullah SAW perintahkan ya salatnya di tempatnya Bani Quraidah saja. Ya, lalu kemudian sebagian orang memahami itu, ya sholatnya mau waktunya habis sekalipun ya nanti dikerjakannya di sana setelah sampai di sana. Tapi sebagian lagi para sahabat memahaminya, enggak, itu maksudnya agar kita bersegera sampai sana, kita masih bisa sholat asar. Karena berhubung ini masih di jalan, sedangkan waktu asar sudah masuk, dan kalau nanti terus habis, maka kita sholat di sini saja. Sebagian sholat di jalan, artinya belum sampai di tempat Bani Quraidah, sebagian lagi sholat di sana. Ini artinya apa? Ada perselisihan. Dan ini menyebabkan keburukan? Enggak menyebabkan keburukan. Sehingga terjadilah permasalahan ini. Bagaimana ini? Kok ada yang begini, ada yang begitu? Nah, sekembalinya mereka dari apa? Dari perjalanan itu, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benarkan kedua-duanya. Nah, artinya bahwa ini masing-masing merujuk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan, ya udah selesai urusan. Tetapi berapa banyak masalah yang mereka berselisih, tapi juga diselesaikan. Jadi penyelesaiannya kembali kepada Rasulullah SAW. Ketika masih hidup, ya langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika sudah wafat, ya kembali kepada Al-Quran. Kalau ada orang yang bertanya lagi. Tapi kalau orang memahami Al-Quran beda-beda, orang memahami As-Sunnah beda-beda, maka cari di sini penafsiran yang pertama yang disepakati oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, as-salafus salih, yang ijma' mereka. Kalau nggak ketemu juga, bagaimana? Ya, ambil pendapat atau pandangan dan pemahaman mayoritas mereka. Kalau juga nggak didapati, maka ambil pendapat salah seorang sahabat yang tidak didapati secara tegas yang menyelisihi pendapatnya sahabat itu dan tidak dimungkinkan itu datang dari pikirannya atau ijtihadnya sendiri. Lihat. Jadi mengikuti fahmi salaf itu seperti ini. Ijma'nya mereka atau pandangan salah seorang di antara mereka yang tidak diselisihi oleh atau pandangan mayoritas mereka, jumhurnya mereka, atau pendapat pandangan salah satu di antara mereka yang tidak ada yang menentangnya. Ini tiga makna. Ya, tiga maknanya itu. Maka setelah ini, ya itu tadi, ya, akhirnya ketika tidak didapati yang tegas, yang jelas, sebenarnya tadi saya jelaskan, boleh bagi seseorang yang mengambil pendapat sebagian ulama tertentu, ya, ya, dan itu tidak tercela dan tidak diingkari yang seperti itu. Ketika tidak ada yang menguatkan salah satu dari pandangan itu. Lalu kemudian, kalau ada orang yang berkata, ya sudahlah kita saling berlapang dada saja, ya, nggak boleh saling menyalah-nyalahkan dan seterusnya. Tadi kita sudah katakan. Ini dalam hal memang yang lam yatabayyan lana ad-dalil, yang belum jelas bagi kita dalil. Ya, ya sudah masing-masing karena memang enggak tahu masing-masing. Tetapi tetap saja ketika nanti datang dalil yang jelas lalu kemudian kita jelas lagi memahaminya, maka ya kita mengambil dalil itu. Ya, kita mengambil dalil itu. Begitu. Nah, adapun misalnya tadi ya di masanya para ulama terdahulu bicarakan satu masalah, dalilnya ada dari Al-Qur'an, tapi ketika memahami terjadi perbedaan dan tidak didapati tadi penguatnya masing-masing kemudian berijtihad dengan pandangannya sendiri, ya boleh yang seperti itu. Ya, seperti perdebatan atau perbincangan perbedaannya sebagian para ulama dengan sebagian yang lain seperti Imam Syafi'i dengan Yunus As-Sadafi rahimahumullah berselisih misalnya. Tapi kan mereka bersepakat bahwa mereka ya walaupun kita belum bisa bersepakat dalam hal ini, mari kita saling menghormati. Itu bukan berarti bahwa ya udah berselisih aja terus, enggak. Ini belum ketemu yang dalil yang menguatkan pandangan mereka masing-masing, belum jelas dalil. Jadi bukan berarti mereka membiarkan diri mereka dalam perselisihan, enggak. Tetap mereka bersepakat bahwa dalil itu Al-Quran dan Sunnah, ya kitanya saja yang pemahaman kita yang belum bisa sampai kepada memahami atau menguatkan salah satu dari dua pandangan. Begitu. Lalu kemudian selanjutnya ada sebagian orang apabila menghadapi masalah perselisihan, apa yang mereka katakan? Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini perkataan bagi kita amal kita, bagi kalian amal kalian. Ini perkataan kepada ahlul kitab. Orang Islam kepada ahlul kitab, bukan kepada sesama muslim. Kepada sesama muslim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, jangan bercerai-berai kepada sesama muslim. Kepada sesama muslim, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, salinglah. Ya, ini orang-orang yang saling berwasiat dengan kebenaran, kesabaran. Ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, bukan justru malah ya udahlah kita berselisih aja. Ikhtilafu ummati rahmah, kan perselisihan ini adalah rahmat. Enggak benar. Ya, kita bersatu, namun ini tadi karena di belakang, pemahaman orang di belakang semakin buruk, makanya perselisihan makin banyak. Sehingga Rasulullah SAW sudah isyaratkan dalam hadisnya Al-Yanbadu Nasariyah. Lagi-lagi kita kembali kepada pembahasan kita pada kitab Fadl Islam. Ya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa kalian yang hidup setelah aku nanti, lihat di belakang Nabi SAW, di belakang, makin ke belakang, makin ke belakang, akan melihat apa? akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi di belakang makin banyak perselisihan-perselisihan. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Sedikit perselisihan itu. Karena apa? Mereka faham betul kitab Allah. Mereka faham betul sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka faham betul tentang tauhid. Maka mereka mengembalikan itu kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perselisihan, kembalikan, kembalikan, kembalikan. Adapun di belakang tentu akan terjadi apa? Terjadi perselisihan-perselisihan karena ya ilmunya berkurang. Pemahamannya berkurang. Sehingga kemudian yang terjadi adalah ya tadi pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan terus. Ketika diajak untuk kembali kepada pemahaman salaf, maka apa katakan? Ya, lana amaluna walakum amaluhukum. Tidak benar. Ini karena perkataan ini perkataan kepada orang ahlul kitab, bukan kepada sesama muslim. Kalau kepada sesama muslim, ya tadi, saling mengingatkan. Kalau toh belum bertemu, ini belum bertemunya bukan karena apa? Karena memang pemahaman dan ilmu kita mungkin yang belum sampai. Belum bertemu, maka ya tetap kita menghargai, menghormati, tapi sambil terus kita menggali dan mencari mana yang kuat dari dalil-dalil tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Jadi ringkasnya, agama, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan agar kita bersatu dalam urusan agama. Adapun madhab-madhab fiqhi, hambali, dan seterusnya, itu kan metode belajar agar supaya dari, karena kan nggak mungkin orang kalau dari awal itu langsung dijelaskan dalil, belum tentu dia punya kemampuan dalam hal itu. Makanya fikihnya madhab dulu, agar supaya dia bisa praktekkan. Tapi bukan berarti berhenti belajar terus, sampai akhirnya dia memahami dalil dan seterusnya, lalu kemudian dia mengambil yang lebih dekat kepada dalil. Dan itu yang dilakukan juga oleh para ulama. Ya, dilakukan oleh para ulama. Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ya, Syekh Al-Albani, ya, Syekh Al-Albani awal mulanya fiqhnya Hanafi karena belajar dari ayahnya. Lama kelamaan setelah mempelajari dalil dan seterusnya menguatkan apa yang ada pada dalil. Begitu juga sama Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pelajari awal mulanya mengikuti fiqhnya mazhab Hambali, tapi nanti pada saat menguasai memahami dalil maka dipilih yang kuat dan dekat pada dalil. Ketika ada yang berbeda dengan dirinya, beliau katakan, semoga kebenaran ada padaku, tetap menghormati. Karena ini tadi, bisa jadi ada sesuatu yang belum jelas baginya dalil, tapi bukan berarti bertahan pada perselisihan. Udahlah, masing-masing aja. Enggak, berusaha menjelaskan. Tentu yang berilmu dengan dalil, dengan hujah. Ya, nah. Ini sebagian dari yang bisa kita berikan tambahan penjelasan terkait dengan apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda antara mentadabburi Al-Qur'an dengan menafsirkan Al-Qur'an? Terkait dengan beberapa kategori standar fahmi salaf, bisakah masing-masing memberikan contohnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Naam, jadi tadabbur Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran. At-tadabbur itu merenungi dan memahami makna yang ada di dalam Al-Quran. Atau makna yang ada di balik dari setiap makna yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagian para ulama ada yang mengartikan bahwa tadabbur dengan tafsir ya sama. Sebagian lagi mengatakan beda. Tadabbur itu terkadang itu hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau tafsir, dia jelaskan kepada orang lain. Karena tafsir itu adalah al-kashfu wal-bayanu. Menyingkap dan menjelaskan. Kalau tadabur untuk dirinya. Oh, ini maknanya begini, dan seterusnya. Tapi kalau tafsir, dia singkap, dia jelaskan kepada orang lain. Tentang masalah terkait beberapa kategori standar fahmi salaf, yang tadi kita sudah sebutkan, pertama adalah yang mereka bersepakat, ijma'. Tidak ada perselisihan. Yang kedua, pendapat mayoritas mereka ada perselisihan tapi sedikit, lebih banyak yang tidak berselisih, maka diambil yang pendapat lebih banyak. Lalu kemudian yang perkataan salah seorang di antara mereka dan tidak ada yang menyelisihinya. Ini kategori-kategorinya. Ya, misalnya seperti pembukuan Al-Quran ya. Pembukuan Al-Quran. Awal mulanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak setuju. Tidak setuju awal mulanya. Tapi kemudian setelah itu berijma' para sahabat. Bersepakat para sahabat. Maka ini menjadi hujjah. Maka para ulama mengatakan pembukuan Al-Quran bukanlah bid'ah. Karena telah apa? Ijma'. Telah terjadi ijma' para sahabat bersepakat. Dan mereka tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Atau misalnya tadi pendapat mayoritas. Ya, pendapat mayoritas. Misalnya contohnya seperti sahabat Abu Darda. Kalau saya tidak salah ingat, sahabat Abu Darda radhiyallahu an, ini sahabat Abu Darda punya pandangan bahwa kalau kita punya harta yang lebih dari kebutuhan kita, makan, minum, maka wajib dizakatkan atau dikeluarkan seluruhnya, kata sahabat Abu Darda. Ini pendapat satu aja dari sahabat, tapi para sahabat yang lainnya tidak. Ya, yang sampai haul, nisab, itu yang dikeluarkan zakatnya. Adapun yang disebutkan Abu Darda, itu pendapat pribadinya Abu Darda. Maka yang kita ambil pendapat yang mayoritas para sahabat. Jumhur as-sahabah. Lalu kemudian yang ketiga, misalnya pandangan atau penjelasan dari salah seorang sahabat, yang itu nggak ada yang menentangnya. Misalnya tentang hadis Nabi SAW, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak terima salat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sampai dia apa? Berwudu. Sampai dia berwudu hatta yatawadda. Sampai dia berwudu. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, makna hadas adalah kentut ya. Al-fusa'u wad-durat. Itu kentut yang ada suaranya atau kentut yang tidak berbunyi. Penjelasan dari sahabat Abu Hurairah ini tidak ada. Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, tidak ada sahabat lain yang menentang penjelasannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana kalau begitu? Ya kalau begitu, walaupun ini hanya sendirian, tapi enggak ada sahabat lain yang menentang penjelasan ini tidak didapati, maka wallahu a'lam ini disebut sebagai fahmu as-salaf atau fahmi salaf. Ya, dan itu pembahasan yang panjang sekali karena ada sampai risalah doktorah tersendiri ya. Jadi risalah doktorah disertasi doktoral menjelaskan tentang masalah qaidatu fahmi salafis salih, kaidah pemahamannya as-salafus salih. Nah. Nah. Ini juga ada pertanyaan ya satu lagi. Sallallahu alaikum wa baraka fikum wa nafa'a bikum lisan muslimin. Ustaz, pada situasi pandemi saat ini terdapat banyak perbedaan para alim. Lalu lantas sebetulnya apa ada kaidah ya, ad-darurat tubihul mahdhurat. Ada darurat membolehkan hal yang dilarang. Lantas sebetulnya bagaimana kita menyikapi hal ini, sebab sepertinya makna darurat ini diartikan berbeda oleh setiap orang sehingga berbeda pula ijtihadnya. Bagaimana sikap yang baik terhadap kaidah ini? Ad-darurat tubihul mahdhurat, ini salah satu kaidah fiqih yang tentu diambilkan dari dalil kaidah ini. Ya. Diambilkan dari dalil. Di antara dalil yang menjadi sandaran atau pijakan kaidah ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman idturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Siapa orang yang dalam keadaan darurat dia tidak apa mencari-cari alasan, dan juga tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ad-darurat diartikan dengan makna kita tidak mendapati alternatif lain. Atau kalau toh kita dapati alternatif lain itu mendatangkan atau berpotensi mendatangkan bahaya bagi diri kita. Itu darurat. Bukan berarti nggak ada yang lain. Ada yang lain, tapi kalau yang lain itu kita ambil, maka akan mendatangkan potensi bahaya bagi diri kita. Bukan berarti nggak ada pilihan sama sekali. Atau kan seringkali terjemahannya atau memaknai darurat itu, kalau nggak ngambil itu mati. Enggak. Ada peluang yang lain, tapi kalau peluang yang lain itu diambil, bisa mendatangkan potensi kemara bahaya yang mengurangi manfaat. Atau bahkan bisa menghilangkan nyawa. Itu yang paling tingginya menghilangkan. Contoh begini. Ada orang sakit. Sakit. Kalau dia pakai air, bukan mati langsung enggak. Kalau itu udah jelas. Kalau dia pakai air, akan menyebabkan penyakitnya tertunda kesembuhannya. Berpotensi penyakitnya tertunda kesembuhannya. Lalu dia kemudian beralih kepada apa? Tayamum. Ya, padahal semestinya yang namanya wudu menggunakan air. Tapi dia beralih menggunakan tayamum. Ini boleh. Tapi tidak dikatakan, wow, kalau mati baru dia. Kalau dia enggak dia pakai air dia mati, baru itu darurat. Enggak. Kalau dia menggunakan air bisa menyebabkan terlambat kesembuhannya saja, itu sudah masuk dalam kategori darurat. Bahkan juga ada kaidah lain. Al-hajatu qad tanzilu manzilat ad-darurah. Hajat, hajat itu di bawahnya darurat. Hajat itu di bawahnya darurat. Ini ada darurat, ini bawahnya lagi hajat. Hajat, ini tadi ada satu kebutuhan, terkadang bisa ditempatkan pada tempat darurat. Apalagi memang dia masuk kategori darurat. Tadi kategorinya. Kalau kita mengambil, menggunakan, misalnya ada orang sakit, lalu kemudian dia berwudu menggunakan air, akan menyebabkan terlambatnya kesembuhannya, tertundanya kesembuhannya, itu sudah masuk dalam bab darurat. Nggak harus nunggu sampai level mati. Ya? Nah, terus dari mana? Pertanyaannya, dari mana dia bisa tahu bahwa kalau dia mengambil tayamum itu boleh, atau dia kalau wudu dengan air dia akan terlambat kesembuhannya? Ya dari para ahli. Ahli kesehatan, ahli medis, dan seterusnya. Tanya kepada mereka. Nah, ini yang seringkali jadi masalah kan. Berita yang selalu berseliweran ini yang mengatakan apa konspirasi lah dan seterusnya, Allah musta'an. La ilaha illallah. Gitu ya. Terus malah ada yang sampai ini di media sosial, saya datang ke masjid orang sholat rapat-rapat enggak apa-apa tuh, saya merasa serasa dibohongi selama ini, Allah lah. Ya terus para ulama Saudi atau para ulama yang memfatwakan itu terus mereka dibohongi gitu oleh konspirasi dan mereka ikut-ikut saja sehingga kemudian mereka memfatwakan boleh sementara ini kemudian berjarak dan seterusnya begitu. Allah musta'an. Maka betul yang kita apa seringkali dinasehatkan. Taulah kadar diri kita. Gitu ya. Dalam urusan-urusan yang terkait dengan umat, orang banyak, diserahkan kepada yang memang kompeten. Ya kalau umpamanya itu pendapat pribadi, silakan saja. Tapi kan dia menjadi salah kalau sudah di-share, disebarkan. Ya. Kalau itu jadi pendapat pribadi, ya tafadhol, silakan aja. Mungkin itu bagian daripada dia berusaha untuk takwa. Silakan dia. Tapi bukan untuk serta-merta difatwakan semua orang seperti itu. Iya. Dan kita sudah jelaskan, sudah kita contohkan perkataan Syekh Al-Bani. Syekh Al-Bani fatwanya pakai cadar tidak wajib sunnah. Tapi anak-anak perempuan beliau pakai cadar. Iya, karena apa itu? Itu takwa, silahkan. Kehati-hatian takwa dia pakai itu. Tapi untuk fatwa beliau pilih yang ini. Begitu. Jadi ya tentu tentunya kita masih perlu banyak belajar tentang darurat, tubihul mahdurat dan seterusnya. Perlu banyak belajar. Maka kita sudah sering sampaikan, kita jangan masuk dalam perselisihan yang kita enggak tahu. Kita penuntut ilmu nanti dulu, tahan dulu, sabar. Ya bersabar dulu. Dan nanti ada juga kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya dalam hal berselisih, berbeda, adabnya. Adab al-ikhtilaf, ada aturannya. Karena memang hakikatnya Islam tidak perintahkan kita untuk berselisih, untuk bersatu. Di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Jangan juga kemudian kita terbawa hawa. Ya, terbawa hawa nafsu, sehingga kemudian ingin menanggapi setiap perselisihan, ingin membahas setiap perselisihan, terlebih lagi di media-media sosial. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.